Dah buat cik ni nampak ni panjang bergerak. Umar berapa dah dia ni? Umar berapa dah? Hecek. Jawab. Tu baru 80. Tapi yang 87 tu dah banyak lagi. Apa mu suka? Ni kuat tu politik. Ha, nak 87 okey lagi. Ha. Dah salah, minta lah panjang umur. Doa minta panjang umur adalah sunnah. Tapi ingat, umru ummati baina sittin wa sab'in au kama qala. Umur umat aku antara 60 sampai 70. Lebih bonus. Kurang, lawak kau ni tak dapat. Neh? Ha, berarti biasa 60 hingga 70 ni ada. Nah, 63 senyap. Neh? 66 baru sudah nyanyi happy birthday to mong bau. Ha dok. Neh, kebah keletang. 66 baru tiup hari dak dah belah ki. Nah, ha tu pasal Nabi ke apa dah? Hak adat lah. Nah, ha bukan satu tak ada lebih, ada gak jarang-jarang seorang lebih. Nah, 87 lebih. Ha. Go mega ke bodega ni. Penipunan mega. Dah salah minta lah, ya Allah panjangkan umur aku, ingat. Untuk aku dapat mengerjakan amal kepadamu, dapat aku bayar segala qadha-qadha puasa zakat haji kepadamu, dapat aku berbakti, dapat aku tolong orang, tak perlu tu. Jangan kerana dunia. Ha. Umur ni kalau boleh beli setahun apa ya maknanya. Eh? Kalau ada jual, ada orang boleh jual umur. Nak, ha, dia main kabel dengan malakul maut. Ha tak? Kalau mau hati aku tolak mu 1,000 lah. Mu jual. Mu jual 3,000. 3,000 tahun tambah mu orang beli tak? Beli. Neh? Ha. Kali kita 10,000 aku 30. 10 tahun baru 30,000 tak? Neh? Malakul maut mari eh. Mu mati dah malam ni boleh. Nak? Boleh genap 60 ni. Kalau boleh nak tambah lagi setahun 3,000. Nampak? Boleh. Ada orang. Apa? Nak minta kurang. Dia tidak ada. Wan Isang tak boleh. Jadi tak cukup 3,000. Ada 1,500 eh. Setahun setengah hidup lagi boleh. Nak? Ada. Iza ajaluhum la yastakhiru sa'ah wa la yastaqdimu. Bila datang ajal, maknanya habis dah tempoh hidup. Ajal ni tempoh untuk hidup. Habis tempoh hidup, mari mati. Dia ajar lain, mati lain. Maka tak boleh undur saat ataupun cepat sesaat. Neh, mati lain, ajar lain. Ajar tempoh hidup. Doktor kita mampu berapa bulan? Teng. Doktor kita. Bulan apa? Berapa bulan? 32. Eh? Ha? Ha? 31 bulan 8. Ha. Bermakna selagi dalam sebelum sampai pukul 12 malam 31 yang 8 tu dipanggil ajal. Habis dah tu ping masuk 12 1 minit 1 bulan September tu dipanggil mati. Nampak tak? Faham tak ajal dengan mati? Ajal tempoh hidup. Eh? Ha. Sebab dia tu ada panggil malakul ajal. Dia panggil malakul maut. Faham tak? Neh? Malaikat yang membawa kematian setelah sampai ajar. Mana cukup? Ya. Kalau pakai macam JPJ senang tau. Tiba kita tengok. Eh, kita tengok aku mati le. Tengok. Aku tak apa nampak. Eh, nampak lagi. Ni bulan apa? Ni bulan tujuh mu apa? Nah, ada buat tekak. Beranak tu ada dah tekak tak? 28 hari bulan 8, 2009. Oh ni 27 hari bulan 2 2030. Tak? Neh? Ha. Kalau gitu senang. Neh? Masa sebulan lagi tengok. Oh dah pergi jauh ha. Duk Masjidil Haram Mekah. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Dah gerak cindong lah otak. Mana kita buat mama? Judi ke nombor ekor ke darah ke? Nah. Ha. Tak gamuk ah. Dah guna orang hak kena nak hukuman mati. Tuhan terima tak? Esok hukuman mati. Nah, ada kata mati tadi. Ada, bukan wajib mati esok. Dia balik tukang kata mati. Hak baru nak tukang dia, boleh terbawa mati. Dia tak hati. Nah. Ha, jawabnya Allah terima dengan ikhlas. Itu untung dia. Esok dia akan mati menurut yang ditulis. Faham tak? Hukuman gantung lepas bayang subuh. Dia pun beramal malam ni istighfar pun semua kerana takut kepada Allah. Tuan terima tak? Tak terima? Terima kerana Allah. Faham tak? Ha. Kita mana ada hukuman gantung? Gantung tapi tak kabar bila? Dadah kan duduk dalam gantung. Nah. Ha. Kita semua ni hukuman gantung leka ni. Hukuman mati mandatory. Betul tak? Ha. Siapa dia jatuh hukum? Mari. Malakul maut. Cuma kelebihan orang dalam jik, dia tahu tarik. Nah, kita tak tahu. Dadah senyap. Eh. Bolah kotak. 39B. Nampak? Eh? Kata lama tak nampak abang mak kita ada dah. Minggu lepas tak nak mati. Dia rebah tangga surat. Licin kulit pisang untuk bila. Tapi orang kata, nampak mati. Nah. Nyak-nyak gitu eh. Mati, mati, mati. Kalau Tuhan awak tak mati, mananya? Buat 1,000 tahun sungguh. Macam Nabi Nuh AS. Nah, umur 1,000 kurang 50. Nah, 950 zaman tu anak dara umur 300. Nah, 300 tu masuk Minang. Nah, 400 orang tengah muda sedap. Nah, Nabi Nuh 950. Anak-beranak dia ada 1,200, 1,300, 1,100. Nah, nak duduk di mana kat maunya? Eh? Dalam ada mok seorang lagi pun serabut dah anak-anak. Serabut tengok mok. Nah, dah main berok ngata gitu. Eh, mu ambil mu bela pula ah mok. Aku tak cakap dah main gitu. Mu senang sikit latar papa. Tak leh, bini aku tak leh bau tahi. Aloham. Pulak dah. Tu baru seorang mok. Berapa umur? 90. Dah kalau 1,500 baru mati. Nah, dapur penuh. Tuk, tak nyam, tak nyuk, tak cik. Mala kebal, siap kunyi. Ada belakang dapur. Nah, kat 30 orang. Dah, ni berapa? Ni tak nyam pada tak nyam. Berapa? Ni 350 ni. Haa, nak ngakak je bewok ni. Faham tak? Nah, jadi Allah ni maha pemurah, maha bijaksana. Faham? Haa.